السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق تقاته تفوز عند ربكم يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، والمستمعين والمستمعات، والمشاهدين والمشاهدات، kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian ilmiah kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nikmat yang telah Allah beri senantiasa kita syukuri, sehingga semakin senang dan semakin terasa nikmatnya belajar dan mengaji. Karena tanda kita menikmati Islam dan iman adalah menikmati hal-hal yang senantiasa menjaga dan membersihkan serta merapikan iman kita. Dan majlis ilmu adalah salah satu sarana terbesar untuk tajdidul iman wa tajdidul ahdi billahi ta'ala, untuk memperbarui iman dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah ibadah yang datang kepadanya adalah fi sabilillah, majlis yang Allah janjikan diberikan ketenangan, diliputi rahmat, dicari-cari oleh para malaikat, dan diberikan ampunan bagi siapapun yang mendekat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Mudah-mudahan majlis ini juga makmur atau ditakmirkan dengan banyaknya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah junjungan alam. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, hadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadith li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Orang yang paling beruntung dengan Nabi alaihi salatu wassalam adalah ahlul hadis, yang senantiasa mempelajari, mendalami, dan menggunakan hadis dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kata beliau, li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Karena mereka setiap nama Nabi disebut, mereka mengucapkan salawat kepadanya, dan salawat itu adalah sumber pahala yang sebesar-besarnya, sumber kebaikan dan rahmat yang setinggi-tingginya. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita sudah mulai masuk pada macam-macam Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita umatnya dalam Al-Quranul Karim. Karena dalam bab sebelumnya Imam Syafi'i menjelaskan bagaimana pentingnya memahami dan mendalami Al-Quranul Karim dengan pendekatan bahasa Arab yang dengannya Allah utus nabinya, dan dengannya pula Allah turunkan kitabnya dalam bahasa yang setinggi-tingginya. Maka siapapun yang paham bahasa Arab dulu, seperti Imam Syafi'i dan sebelumnya, mereka tidak memerlukan mempelajari kaedah-kaedah ini, karena itu mengalir dalam darah daging mereka. Bahasa itu sudah mengalir, tidak perlu lagi berpikir. Tapi di saat seperti yang sudah beberapa kali kita sampaikan dan diingatkan oleh para ulama, bahwasanya setelah bahasa Arab kaum muslimin secara umum dan orang-orang Arab secara khusus akibat berasimilasi dan mengadopsi istilah-istilah bahasa asing ke dalam bahasa Arab yang asli, sehingga sedikit sebanyaknya bahasa Arab itu menjadi rusak dan terkontaminasi. Ini menurut para ahlinya, bahwa bahasa Arab rusak di perkotaan paruh kedua abad kedua. Jadi yang 150 ke atas itu sudah mulai rusak di perkotaan. Demikian pula di perkampungan dan pedusunan, di ceruk-ceruk kampung Arab itu juga sudah mulai rusak di paruh kedua abad ketiga, 100 tahun setelah di perkotaan. Jadi sebenarnya siapa yang mau belajar sejarah sebenarnya tahu ini, bahwa bahasa itu selalu rusak akibat pengaruh bahasa asing, bahasa luar. Dan kita sebenarnya sadar juga itu, cuman sudah dibuat semacam asumsi dan persepsi, bila tidak menguasai bahasa asing dan istilah asing, kita dianggap tidak ilmiah oleh kaum akademisi kita. Dulu juga seperti itu, sehingga akhirnya bahasa Arab itu rusak, sehingga diperlukan kaedah-kaedah bahasa Arab untuk memahami. Demikian juga dalam setelah bahasa, kaedah-kaedah bahasa ini mulai rusak, kemudian juga dalam kaedah-kaedah memahami, orang tidak lagi murni menggunakan metodologi Islam, manhaj Islam dalam memahami, sudah terpengaruh pula dengan cara berpikir agama-agama lain atau peradaban-peradaban lain seperti peradaban Yunani, peradaban Romawi, Persia dan sebagainya. Maka lahirlah kaedah-kaedah usul al-fiqh dan kaedah-kaedah fikih, supaya pemahaman itu terpelihara. Di sini pun terjadi loncatan juga antara ahli usul al-fiqh yang istiqamah dengan kaedah-kaedah Islam yang kafah, yang sudah lengkap, dengan mereka yang terpengaruh pula dengan kaedah-kaedah dan cara berpikir luar. Maka Imam Abu Hamid Al-Isfirayi ini sangat membedakan antara usul fikihnya Ahlus Sunnati wa Ahlul Hadis dengan usul fikih kaum mutakallimin dari kalangan Mu'tazilah dan Al-Qullabiyah dan yang bercabang daripadanya. Jadi ada usul fikih yang terpengaruh juga oleh Al-Mutakallimin, dan ini umumnya para penulis usul fikih di kalangan mutaakhirin mau tidak mau terpengaruh oleh, kalau tidak mau dikatakan terkontaminasi, terpengaruh oleh cara dan metodologi usul fikih mutakallimin. Oleh sebab itu, kenapa kita hidupkan kembali metode Imam Asy-Syafi'i ini, walaupun menurut sebagian tidak sistematis, seperti maksud sistematis itu itulah, karena tidak mengadopsi cara-cara ahlul kalam di dalam memahami usul fikih seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertama kemarin adalah babu ma unzila minal kitab atau nazala minal kitab amman yuradu bihi al-am wa yadkhuluhu al-khusus, yaitu keterangan tentang Al-Quran yang Allah turunkan bersifat umum, dan memang makna umum itu yang dimaksud, tapi masuk ke dalamnya beberapa makna khusus. Sekarang bayanu ma unzila minal kitabi amma adh-dhahiri wa huwa yajma'ul 'am wal khusus. Jadi kalau yang pertama, yang kedua ini bab keterangan tentang ayat atau Al-Qur'an yang diturunkan atau ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala secara zahir bersifat umum, tetapi di dalamnya tergabung umum dan khusus. Mana umum dan khusus? Artinya dalam sepotong ayat itu atau beberapa potong ayat tentang suatu masalah itu, di dalamnya terdapat makna umum sekaligus terdapat makna, ada pula di dalam sebagiannya makna khusus. Lalu beliau mengatakan sebagai contoh karena tentang Al-Quranul Karim, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat Imam Asy-Syafi'i memfokus kepada Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab beliau dari dulu, orang-orang dulu tahu bahwasanya Al-Quranul Karim multi tafsir. Oleh sebab itu pemahaman tentang Al-Quran itu mesti didhabit dengan benar. Sebab dengan hanya mengandalkan Al-Quranul Karim seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab serta Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka berkata, man hajjakum bil kitabi fa hajjahum bis sunnah. Siapa yang beralasan kepadamu tentang suatu masalah hanya menggunakan Al-Quranul Karim, maka jawab hujahnya dengan as-sunnah. Jawab hujahnya dengan as-sunnah. Apa sebab? Li'anna al-Qur'ana zu wujuh. Karena Al-Quran itu bisa-bisa mengandung banyak tafsir. Karena Al-Quran kan sifatnya adalah bersifat global, bersifat garis-garis besar kebijakan Allah tentang syariat Islam ini, garis besar hukum Islam. Kalau tidak ditafsirkan dengan as-sunnah an-nabawiyah, maka akan liar penafsirannya. Akan liar penafsirannya seperti yang dilakukan oleh para penyimpang pemikiran. Mereka juga beralasan pada Al-Quranul Karim, tetapi tidak menggunakan as-sunnah dalam menafsirkannya, dan lari dari kaedah-kaedah dasar memahami bahasa Arab dengan bahasa Arab. Dan tentu saja kaum muslimin, seperti yang kita sebutkan berkali-kali, orang yang keliru, orang-orang yang tersalah, orang-orang yang tersesat, tidak ada yang sadar dia keliru dan tidak ada yang sadar dia tersesat. Makanya jangan sembarang nuduh orang jangan sembarang nuduh orang sesat. Sebab orang yang tersesat tak pernah menyadari dia tersesat. Nah, saat dia sadar baru dia tidak tersesat lagi. Jelas? Jadi gimana nak tahu bahwa ini sesat, ini bukan sesat? Nah, gimana Bapak Edi nak tahu bahwa orang ini tersesat jalan? Kalau Bapak tahu jalan. Iya kan? Kalau nak tahu jalan, sama-sama sesat aja kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tahu, orang-orang yang menyimpang pemikiran itu dia tidak tahu bahwa dia menyimpang. Kalau dia tahu, tak akan menyimpang. Orang-orang yang keliru pemahamannya takkan sadar dia keliru, menyangka dia yang benar. Termasuk kita. Kalau sempat kita berpemikiran keliru, sadar kita keliru? Sadar? Tidak. Di mana kita tahu baru sadar? Bila ada yang mengingatkan. Nah, kadang-kadang kita ini pantang pula di ingatkan. Tidak usah lah orang lain dulu, istri kita, anak kita. Ketika kita ingatkan, kadang-kadang langsung diterima. Tidak kan? Misalnya kita ingatkan ini, kalau malam-malam hari tutup ini jendela iyalah. Iya, jendela benar lah Pak. Ini apa yang tempat masuk tikus ni kadang tutup saluran air kan tutup. Kadang-kadang langsung diterima. tutup aja lah sendiri, kan itu katanya kan. Merintah aja kerja kadang-kadang. Jadi kaum muslimin muslimat, memang orang ini pantang untuk ditegur, betul? Betul? Kecuali negurnya, pak sini ada duit. Itu tidak ada yang marah. Kaum muslimin muslimat, tapi kalau disalahkan itu pantang. Dan salah, dan masalahnya adalah kita yang keliru takkan pernah menyadari kita keliru. Di sini pentingnya kita selalu belajar. Selalu belajar, kita akan tahu, oh ternyata kita keliru rupanya. Dari mana tahu? Dari ilmu, dari ilmu. Jadi ada beberapa kita, ya karena memang kadang selalu dengan semangat, semangat, dan hanya pegang satu pendapat, selain daripada itu salah salah semua. Itu wajar. Ya, orang-orang yang belum apa berilmu itu wajar. Dia akan memegang pokoknya selain ini salah. Apalagi memang itu yang ditalkinkan. Itu yang ditalkinkan. Ternyata ada beberapa pendapat dalam masalah ini yang juga dalilnya kadang-kadang lebih kuat dari dalil kita. Lebih kuat dari dalil yang kita miliki. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu, maka Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan lain-lain tadi mengatakan, bila ada yang berhujjah hanya dengan zahir Al-Qur'an, maka jawab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti kata Imam Ahmad, inna sunnata tufassirul Qur'an, sunnah itu menjadi tafsirnya Al-Qur'anul Karim. Nah, orang-orang yang cinta pada Nabi alaihi salatu wasallam, yang mengikut Nabi dengan sesungguhnya, setelah tafsir Nabi jelas dan tidak ada lagi tafsir yang lain yang mungkin, ya mungkin benar selain tafsir Nabi, karena apa, bertentangan dengan tafsir Nabi misalnya, maka kita tidak akan rela menukar tafsir Nabi dengan tafsir selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila bertentangan. Tapi kalau tidak bertentangan, hanya sekedar variasi dari sebuah penafsiran, misalnya tentang masalah bagaimana meningkatkan apa mutu makanan misalnya, mutu tumbuh-tumbuhan. Ini kan bervariasi sifatnya. Nabi alaihi salatu wasallam misalnya menganjurkan kita makan apa? Yang halal dan thayyib. Tapi yang di Makkah dan Madinah banyak apa? Korma, sah? Daging, sah? Betul? Maka ada anjuran makan korma dari Nabi SAW. Tapi apakah bertentangan dengan tafsiran para dokter menganjurkan makan buah? Bertentangan? Tidak bertentangan. Ini hanya sifatnya variasi, bukan bertentangan. Tapi kalau kata Nabi jangan makan B2, B1 atau dua-duanya, ada duanya, ya, SIM B1 dan B2. Jadi kaum muslimin jangan dimakan ya SIM. Kaum muslimin dan muslimat, ini bertentangan tak? Ini tak bisa. Jadi bila ada penafsiran dari Nabi alaihissalatu wassalam bertentangan dengan tafsir kita, pertentangan yang nyata tak bisa dikompromikan, maka kita tak pilih kecuali tafsir Nabi SAW. Nah, sekarang dari zahir bahasa sendiri, ada yang bermakna umum secara zahir tapi mengandung makna umum dan khusus. Umum dan khusus sekaligus. Beliau mencontohkan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna khalaqanakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wakala tabarak wa ta'ala, atau terjemahan ayat sebelumnya, sesungguhnya kami telah menciptakanmu atau kamu min zakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu semua laki-laki dan perempuan ini berbangsa-bangsa, ya su'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal di antara kalian. Kalau sempat tak ada suku, tidak ada bangsa, Pak ya kenalnya kan? Ya. Tapi sekarang kalau sudah ada suku, sudah bangsa, kita sudah tahu. Kalau rambutnya keriting halus, berarti bangsa? Tidak tahu ya. Afrika biasanya. Ya rambutnya keriting halus. Apa rahasianya barangkali? Nah itu para ahli kesehatan yang tahu tuh. Kenapa rambutnya keriting halus? Nah tanya nanti para tim dokter ya. Ini biasanya yang seperti-seperti ini tahan nyimpan airnya, tahan nyimpan air. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara. Wa qala tabaraka ta'ala, kemudian Allah berfirman pula, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Ini kan umum. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridan atau 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di sini ada khusus. Jadi umum zahirnya mengandung makna umum dan khusus. Faman kana minkum maridan, siapa di antara kamu yang sakit, atau 'ala safarin, atau dalam keadaan musafir, fa'aftar, lalu dia berbuka. Takdirnya di sini fa'aftar, lalu dia tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantinya beberapa hari di hari yang lain. Artinya siapa yang tidak berpuasa dalam musafirnya atau dalam sakitnya, maka diganti dengan puasa di hari-hari yang lain. Tapi kalau tetap bisa puasa, sakitnya ringan, atau tetap puasa, musafirnya ringan, maka tidak perlu diganti. Wa qala inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan berkata pula Allah SWT, sesungguhnya salat itu bagi orang, atas orang-orang beriman, kewajiban yang ditentukan waktunya. Kewajiban yang ditentukan waktunya. Berarti juga bersifat umum kepada seluruh kaum mu'minin. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, fabayyinun fi kitabillah anna fi hataynil ayataini al-umuma wal-khusus. Maka jelas, kata Imam Syafi'i, dalam kitabullah, dalam kedua ayat ini, yaitu yang pertama dan yang kedua, naam, fa'ammal umumu minhuma, adapun yang umum di antara keduanya. Ini dalam surat Al-Hujurat, fafi qawlillahi tabaraka wa ta'ala, dalam firman Allah, inna khalaqanakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakanmu dari kalangan atau dari jenis laki-laki dan perempuan. Syu'ub wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu bisa saling mengenal. Fa kullu nafsin khutibat bihadza fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qablahu wa ba'dahu makhluqatun min dzakarin wa untha. Maka setiap jiwa yang dikhitab dengan ayat ini, setiap jiwa, setiap orang yang disampaikan kepadanya ayat ini, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman-zaman sebelumnya, wa ba'dahu, dan zaman-zaman setelahnya, makhluqatun min dzakarin wa untha, diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Berarti umum ayat ini mengandung bahwa sesungguhnya bukan yang dimaksud orang-orang yang ada zaman Nabi saja, tidak. Walaupun khitabnya kamu itu kan zaman Nabi kan, tetapi maksudnya adalah seluruhnya. Kan inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang hadir waktu itu. Karena kum itu dalam bahasa Arab orang kedua. Tetapi maksudnya adalah orang-orang yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ada sebelum Nabi alaihi salatu wasallam sampai ke zaman Nabi Adam alaihi salam, dan orang-orang yang Setelah Nabi AS sampai orang terakhir nanti mati, siapa Pak? Tidak tahu ya. Saya juga tidak tahu. Tidak tahu ya. Yang jelas kiamat tidak terjadi kecuali yang tinggal orang-orang kafir. Nabi nyebutnya syirarul khalq, orang-orang jahat. Berarti orang kafir. Iya memang. Kaum muslimin dan muslimat syar, orang-orang buruk. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka sejak zaman diciptakannya manusia, maka diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Walaupun khitabnya ditujukan kepada Nabi dan orang-orang yang ada di zamannya, tapi meliputi semuanya. Wa kulluha syu'ubun wa qabail. Dan sejak diciptakan pula mereka sudah berbangsa-bangsa dan negara belum ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sudah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dari diciptakan. Sudah ada nanti bani anak-anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam, terbagi lagi. Kemudian keturunan Bani Israel bagi 12. Kemudian Nabi Ismail ya, Adnan dan Kinana dan sebagainya, Qahtan dan sebagainya. Jadi mereka ini terbagi menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku. Baik. Wal khassu minha, makna khusus dari ayat itu fi qaulillahi ta'ala, dalam perkataan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini tidak mencakup seluruh umat manusia. Tidak mencakup seluruh umat manusia. Betul? Tidak masuk. Perbandingan yang paling mulia itu adalah antara orang-orang yang mungkin bertakwa. Yang mungkin bertakwa. Maka yang mungkin bertakwa itu siapa? Tentu yang pertama orang Islam, Pak. Istilah takwa itu istilah Islam. Jadi yang bertakwa itu mesti Islam. Kalau tidak Islam, mungkin bertakwa? Ya betulnya. Nanti dirubah orang lagi undang nanti. Kalau muslim namanya. Jadi yang bertakwa itu adalah yang mesti Islam. Berarti tidak seluruh orang dimasuk dalam perbandingan ini. Yang bertakwa itu hanya orang Islam. Kemudian seluruh orang Islam, Anda juga, yaitu mesti orang yang mukallaf, yang sudah diwajibkan menjalankan perintah agama dan mengindahkan larangan-larangan agama. Berarti anak-anak jadi perbandingan takwa. Apa diajarkan jadi anak bertakwa nak? Iya, besok. Sekarang dilatih. Jadi tidak bisa dibandingkan antara orang tua dengan anak-anak yang belum balig. Anak-anak yang belum balig, karena mereka belum dihitung. Berdosa pun mereka tak dihitung. Dan kalau berpahala diberikan pada orang tuanya. Makanya rajin-rajinlah orang tua mengajak anaknya beribadah. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi li'anna taqwa, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena taqwa itu innama takunu ala man aqalaha, hanya bagi orang yang berakal, yang memahami taqwa, yang mengikuti taqwa. Maka orang-orang yang tidak masuk di dalamnya tidak mungkin masuk perbandingan ini. Jadi ayat kan satu, jadi makna bagian pertamanya bersifat umum, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Ini berlaku seluruh bangsa. Dan kami ciptakan kalian daripada kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini berlaku nak kafir, nak muslim, semuanya masuk dalamnya. Tapi ketika masuk di ujung ayat, inna akramakum indallahi atqakum, jangan diartikan bahwa di antara yang umat yang terbaik di antara seluruh umat manusia adalah yang paling bertakwa. Di sini bisa dimaklumi, dipahami orang nanti bahwa orang kafir mungkin saja bertakwa. Jelas? Kenapa dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah? Karena memang ada pemahaman yang nyeleneh seperti ini, bahwasanya orang kafir yang adil lebih baik daripada ya. Orang kafir yang tidak korupsi lebih baik daripada orang Islam yang korupsi. Enggak, enggak sesuai perbandingannya. Jelas? Karena ayat ini tidak mengandung seluruhnya. Inna akramakum ini hanya antara orang-orang beriman. Ini apa makna takwa itu? At-taqwa apa artinya? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Taib, orang kafir mungkin enggak, karena memang pada asalnya mereka juga tidak masuk dalam perintah syar'i. Orang kafir tidak diwajibkan melaksanakan sholat, betul? Hah? Orang kafir wajib sholat? Kalau sempat nanti ada hay'atul amri bil ma'ruf di negeri kita, atau hisbah, yaitu hay'at lembaga amar ma'ruf nahi mungkar, yang salah satu kerjanya yang paling mungkar itu adalah meninggalkan sholat. Tentu tidak tahu ya. Yang paling mungkar di antara mungkar itu adalah meninggalkan sholat. Maka bila ada orang Islam yang tidak sholat, nih kemungkaran lebih daripada berzina, lebih daripada korupsi. Betul ya? Ya, korupsi itu besar dosanya. Ada yang nanya dulu, Ustaz, korupsi orang koruptor dipotong tangan? Tidak, tidak boleh, saya bilang. Karena dia tidak mencuri. Tapi potong leher boleh. Jelas? Mana yang rusak, korupsi atau mencuri? Hah? Tapi kok tidak potong tangan? Yang boleh potong? Potong leher. Kalau sempat tuan-tuan ke Korea Utara, dirudal. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi korupsi itu jahat, tetapi meninggalkan sholat lebih. Betul. Orangnya baik, Ustaz. Bah, cuma tidak sholat. Gimana nak baik dia tidak sholat? Itu dalam pandangan manusia, betul. Karena manusia akan menilai, kalau mau ngasih baik, kalau tidak mau ngasih. Nah itu masalahnya, kita kan pandangan kita gitu. Ini orang masya Allah pemurah, jalan rusak dia perbaiki, ya dah. Ada orang tak makan dikasih makan, suka senyum kalau ketemu jabat tangan walaupun corona. Iya misalnya, ini orang baik pandangan kita memang, tetapi sebenarnya dia dalam keburukan yang luar biasa, karena meninggalkan yang paling dicintai oleh Allah. Berarti kemungkaran yang paling besar. Mana yang lebih berat, meninggalkan perintah atau melanggar larangan? Meninggalkan perintah lebih berat daripada melanggarlah larangan. Tuan-tuan, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka takwa ini hanya berlaku perbandingan takwa, tidak antara orang Islam dengan selain Islam. Tidak antara yang mukallaf dengan ghairu mukallaf. Imam Asy-Syafi'i. Dan ada orang yang mengatakan itu. Makanya penting kita mengetahui tafsir ini. Bahwasanya perbandingan itu hanya pada orang-orang tertentu. Tentu tidak berlaku umum. Jelas? Jelas? Ini, jadi ini faedah Imam Asy-Syafi'i menafsirkan ini. Supaya nanti tidak datang orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak mengerti agamanya, lalu mengatakan orang kafir walaupun tidak apa namanya, bukan sholat, jelas tak sholat. Orang kafir yang baik lebih baik daripada orang Islam yang yang buruk. Ini salah. Orang Islam itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi orang kafir buruk semua di sisi Allah, ya, di sisi Allah. Saya catat di sisi Allah. Tapi kalau dalam pandangan manusia, dalam indikator atau dalam barometer kemanusiaan, betul saya katakan bahwasanya si fulan walaupun kafir dia lebih baik akhlak, bukan akhlaknya, lebih baik moralnya daripada orang Islam. Sebagian orang Islam masya Allah, pantang nampak yang menarik diambilnya. Orang kafir kadang-kadang enggak, yang bukan miliknya tidak diambilnya, betul kan? Ya kalau subhanallah kan, Dulu ketika Pak Baharudin Lopa masih hidup dulu, mereka beliau waktu jadi dubes di sana, dia melihat seperti yang dikatakan oleh yang sebelumnya, seperti Muhammad Abduh, saya lihat Islam itu di barat. Dia dikatakan gitu, dia lihat Islam itu di barat, saya lihat kaum muslimin di timur. Walaupun ungkapan ini tidak sempurna, tidak benar, saya tidak setuju dengan ungkapan ini, tapi tuan-tuan setuju silakan. Ini masalah khilafiyah saja, ya tergantung apa maksudnya. Islam tetap ada di kita. Sebab sekecil apapun kebaikan, sebesar apapun keburukan, orang Islam masih ada kesempatan masuk surga. Tapi seperti apapun kebaikan orang kafir, sebesar apapun khidmat yang diberikan orang kafir, tak mungkin masuk. Tak mungkin masuk surga. Mana lebih baik, ahli surga atau ahli neraka? Tentu yang sembarang masuk orang ke neraka katanya. Tidak. Orang kafir memang tidak ada chance masuk. Masuk surga. Dan keyakinan kita sama kok, mereka juga berkeyakinan. Mereka ahli surga, kita impas kita kan? Impas kan? Sama kan? Mereka berkeyakinan, mereka benar, kita salah. Tidak masalah. Tidak masalah. Juga mereka juga tidak boleh masalahkan kita. Kita yang katakan kita ahli surga, mereka ahli neraka. Berarti dua-duanya benar ya? Tidak. Tidak. Dua-duanya tidak benar. Bukan dua-duanya benar. Salah satunya pasti benar. Dan kita tahu pasti benar karena ini ada Al-Quran, ada sunnah Nabi SAW dengan bukti-bukti apapun. Secara ilmiahkah, secara fakta dan data, diperkuat dengan mukjizat-mukjizat yang tak terbantah. Jelas ya? Jadi orang kafir menghukum kita, orang non muslim menghukum kita kafir juga, bahkan lebih dahsyat. Domba-domba yang lebih dahsyat. Awak jadi binatang, awak jadinya. Kalau awak bilang mereka kafir, masih manusia, bukan sah? Sah? Kita domba. Ya kalau penting disembeli aja, nggak tahu tuannya deh. Makanya banyak orang-orang tuh nyembeli kita. Kalau kita umat Islam dilarang untuk melakukan tindakan yang tindakan yang tidak syar'i, termasuk membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Dalam Islam orang kafir itu kan bagi empat, tiga tidak boleh dibunuh, hanya satu, yaitu mereka yang memerangi kita dan dalam, dan di perang pun kita masih syarat lagi, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh rakyat sipil tuh yang tak ikut dia ikut berperang, tak boleh bunuh ulama'nya, mereka juga punya ahli agamanya kan, tak boleh bunuh kaum wanita dan anak-anak. Kita terhormat perang kita, maka perang kita itu suci. Kalau mereka enggak, mereka semuanya dihabisi. Semuanya dihabisi. Nak anak-anak, nak wanita, nak ulama. Justru ulama yang paling dicari. Ulama yang paling dicari. Karena mereka tahu bahwa ulama adalah sumber kekuatan umat. Sumber kekuatan umat. Karena kita menangnya bukan dengan senjata, tapi menangnya dengan dengan iman. Dan itu dapatnya dengan ilmu yang diberikan oleh para ulama. Kau muslimin muslimat yang mati Allah. Jadi takwa itu adalah sifatnya orang-orang beriman. Maka ini ayat inna akramakum indallahi atqakum adalah ayat bersifat khusus. Dalam satu ayat ini ada makna umum yang memang dimaksud makna umum, dan ada di dalamnya makna khusus yang dimaksud adalah orang-orang tertentu. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah li'anna at-taqwa innama takunu 'ala man aqalaha, karena takwa itu berlaku pada orang yang berakal, yang memahami makna takwa itu, yaitu orang-orang Islam yang balik. Wa kana min ahliha, dan mereka masuk bagian dari ahli taqwa, minal balighina min bani Adam, yaitu orang-orang yang sudah balik dari bani Adam, dari anak-anak Adam ini. Jadi yang mukallaf dan yang balik dari kalangan Bani Adam alaihissalam, yaitu tanda-tanda balik masih ingat kan? Tidak juga, berarti tidak balik. Belum ada yang balik nampak. Iya. Yang pertama yang disepakati adalah sampai umur 15 tahun. Kalau belum pernah haid dan nifas bagi perempuan. Kalau sudah haid dan nifas walaupun belum 15 bagi perempuan. Atau pernah bermimpi. Mimpi apa? Mimpi basah. Berarti tidak paham, tidak balik. Kalau itu tidak paham. Alhamdulillah. Atau keluar mani. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dunal makhluqina minad dawabi siwahum. Ya. Dan tak termasuk juga binatang-binatang atau hewan-hewan melata lainnya selain mereka. Wa duna al maghlubina ala uqulihim minhum. Dan tak termasuk juga orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang ada keterbatasan, apa istilahnya? Orang-orang berkebutuhan khusus. Istilah kita memantau-mantau, yaitu orang-orang yang akalnya tidak sempurna. Wal atfal alladziina lam yablughu, dan para kekanak atau kanak-kanak yang belum balik. Wa uqilat taqwa minhum, dan tidak mungkin dipahami ketakwaan dari mereka karena mereka belum mukallaf. Jadi takwa di sini perbandingan inna akramakum indallahi atqakum adalah ahlinya takwa itu, yaitu orang-orang beriman. Berarti dalam ayat ini di awalnya makna umum berlaku untuk seluruh makhluk, dan di belakangnya bermakna khusus hanya berlaku bagi kaum muslimin dan mukminin. Fala yajuzu an yusafa bittaqwa wa khilafiha illa man aqalaha wa kana min ahliha. Maka tidak boleh diberi sifat takwa atau tidak bertakwa, sifulan bertakwa atau tidak bertakwa, illa man aqalaha, kecuali mereka yang sudah mengakali atau sesuatu, mereka yang sudah mengerti, mereka yang sudah balik berakal. Wa kana min ahliha, dan termasuk bagian dari ahli takwa, yaitu orang-orang beriman. Karena tidak ahli takwa orang yang tidak beriman. Karena takwa itu antaj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqaya. Definisi umumnya bahwa engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah itu ada benteng yang membatasi. Nah, orang kafir tidak ada bentengnya antara azab Allah SWT. Jadi mereka bukan ahli takwa. Walaupun kalau sudah menjadi istilah umum sosial, kadang-kadang orang kafir disebut juga orang bertakwa. Tapi dalam Islam tidak, karena mereka bukan ahli takwa. Aw khalafaha fa kana min ghairi ahliha. Atau tidak boleh juga disebut bertakwa orang-orang yang tidak mengikuti syarat-syarat takwa, yaitu orang-orang Islam tetapi tidak menunaikan perintah Allah dan tidak pula meninggalkan larangan Allah. Tidak boleh juga disebut dengan takwa. Maka tidak boleh kita misalnya si fulan yang masya Allah bandit, lalu dibandingkan dengan seorang ustaz. Ustaz itu beda-beda tipis takwanya dengan si fulan. Tidak bisa. Atau misalnya si ustaz lebih bertakwa. Tidak, ini tidak. Karena ini bukan ahlinya. Orang fasik bukan ahli takwa. Walaupun dia masih terhitung, tercatat sebagai muslim, tetapi dia orang-orang yang suka meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah yang dalam bahaya besar. Kadang-kadang sebagian ulama bila meninggalkan salat dengan sengaja walaupun masih mengakuinya, sebagian besar ulama mengatakannya sudah keluar dari ahli takwa, sudah keluar dari ahlul Islam. Allah musta'an. Maka kita ingatkan saudara-saudara kita, kalau nak buat dosa juga jangan meninggalkan salat. Ya, karena salat ini modal kita. Kalau modal tak ada, apalagi nak diperdagangkan. Ya, apa ya? Modal tak ada, sikit pun tak ada modal. Ustaz, saya salat tak khusyuk. Ya, salatlah dulu. Gimana tu nak khusyuk? Belajar salat belum sempurna. Masih malas-malas, gimana nak khusyuk? Maka jadikanlah salat itu sebagai amalan andalan kita. Amalan andalan kita. Pokoknya kalau bikin acara nanti, maka yang diperhatikan adalah isoma, istirahat, salat dan makan. Kalau makan sebenarnya tidak perlu dituliskan, nah pasti ya. Yang perlu tuliskan sekarang itu salat. Istirahat pun tidak perlu tuliskan, karena orang nak rehat. Tapi yang salat ini kalau tidak tuliskan bahaya. Makanya jangan isoma lah, so sajalah. Apa cara kita terang? Salat. Nah, ya. Salat. Otomatis itu makan pasti tidak pakai suruh pun, tidak di agenda pun pasti ada makan. Iya tak? Nah, tapi anggaran penting. Nah, lalu anggaran untuk makan penting, anggaran kalau salat tidak ada anggaran. Anggaran salat itu saja bedanya. Yang penting tak dianggarkan ya, karena memang salat itu anggarannya dari Allah Rabbul Alamin. Jadi apapun acara buat nanti ya, maka masukkan agenda utama kita adalah salat. Itu tandanya orang Islam. Tandanya orang Islam. Makanya orang Islam itu mesti ada pengaruhnya di dalam segala level. Kalau dia diberikan sesuatu, nak kepala kantor, nak kepala bagian, kepala seksi, nak ketua panitia, koordinator, sebagainya, harus punya ini. Bahwa kita jadikan sholat sebagai agenda utama kita. Jelas? Oh, kita sama-sama musafir, tidak masalah. Jamaat akhir atau jamaat takdim. Yang penting sholat masuk agenda. Oh, tidak Ustaz, kita sama-sama musafir, jadi sholat tidak usah aja. Tidak ada cerita. Nah, baiklah kaum muslimin. Au khalafaha min ghairi ahliha, atau menyalahi takwa dari orang-orang yang bukan bertakwa, tidak bisa disebut muttaqwa. Wal kitabu yadullu ala ma wasaftu wa fi sunnati dalalatun 'alayha. Dalam Alkitab, Al-Qur'anul Karim, ayatnya banyak menunjukkan apa yang telah saya sebutkan. Contohnya ayat tadi yang beliau sebutkan, termasuk ayat yang kedua tadi tentang puasa. Puasa itu diwajibkan kepada seluruh orang beriman, betul? Ini umum kan, tapi di ujungnya ada khusus. Siapa yang sakit, siapa yang musafir, wajib puasa? Berarti tidak masuk dari perintah wajib puasa. Wal kitabu yadullu ala ma wasaftu, Al-Quran menunjukkan apa yang telah aku sifatkan, aku yang sebutkan. Wa fis sunnati dalalatun alaiha, dan sunnah pun menunjukkan itu pula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalatha, diangkat pena, artinya tidak menulis. Kalau pena diangkat kan tidak nulis dia, dari tiga orang atau tiga orang. An-na'imi hatta yastayqidh, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa as-sabi hatta yablugh, dan dari anak-anak sampai dia balig. Wal majnun hatta yufiq, dan orang yang gila sampai dia waras. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud, Al-Hakim, Abu Dawud dan Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lain-lainnya, sahih. Jadi hadis ini diangkat pena berarti belum dituliskan, berarti belum mukallaf, belum termasuk yang dikhitab, yang punya kewajiban untuk melaksanakan takwa, yang sudah balik. Makanya orang tertidur sampai dia bangun. Siapapun yang tertidur tidak berdosa dia. Namanya tidur. Orang yang tidur tidak berdosa. Apapun yang dia lakukan. Misalnya tidur dia 300 tahun tidak sholat-sholat, berdosa? Hah? Apa contohnya? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Berapa tahun? 309. Ada sholat? Tidak ada dia sholat. Berdosa? Masuk ke surga dia? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah orang-orang beriman. Taib Nabi Uzair tertidur berapa lama? 100 tahun. Berdosa dia tidak sholat? Ya tidak. Jadi siapa yang tertidur tidak apa. Makanya tidur aja lah. Iya, tapi jangan sengaja tidur gitu. Tidur aja lah sepanjang masa. Nah, tapi udah bangun, kalau udah bangun berarti berdosa kita. Jadi siapa yang tidur subuh tak bangun, udah bangun dia tadi, tapi tidak habis itu tidak dia tidur lagi. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau betul-betul tertidur tak bangun-bangun, tapi saya yakin kalau bapak ada ini pasti dibangun sama mak-mak ini. Kalau sempat tak bangun sampai jam 7 tadi. Jadi pukul-pukul apa di, apa namanya, dibunyi-bunyikan kuali di belakang. Taib wasabi hatta yablug, dan anak kecil sampai dia balik juga tak dicatat. Makanya amdus sabi khata, ini kaedah. Sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh anak-anak dianggap tidak sengaja. Nah, kalau anak pecahkan piring, jangan pecahkan pula piring di mukanya. Harus paham kita. Ini enggak. Anak pecahkan satu, ayah pecah lima. Ini rugi besar kita. Anak sudah terdidik keras, awak pun rugi. Rugi piring lima, buat tambah pun bini pun marah sama kita lagi. Sebab siapa yang bersihkan? Istri lagi yang bersihkan. Kadang-kadang pecah-pecah, pandai yang mengutip, enggak pandai kan? Nah, jadi jangan. Sebab anak-anak, makanya dengan anak-anak ini kaum muslimin, kalau tidak fatal, tidak berbahaya, lebih banyak kita seperti tidak mengetahui. Tapi tetap dicatat dalam pikiran kita. Nanti suatu saat ada momen untuk mengingatkan. Misalnya selesai makan, suruh siapa yang pintar dia cuci piring biasanya, tapi hati-hati jangan jatuh. Nah, kan dia ingat dia, berarti tidak boleh lagi pecah. Sebab pecah nanti masalah. Besok siapa yang jatuh piringnya tidak boleh makan pakai piring. Kan ini mas, ini kan jadi pelajaran. Tapi kalau pas waktu itu tidak masuk gaji itu tentu. Betul tak? Orang yang sedang ketakutan masuk gaji? Tidak. Orang yang sedang kelaparan masuk gaji? Orang sedang marah-marah tak masuk. Makanya kalau tidak fatal, jangan ditambah besarkan. Kalau perlu seperti tidak tahu, tapi kita catat. Termasuk juga salah seorang istri. Tapi catat, jangan kumpul-kumpul habis tumpah. Tidak ya. Ada, tunggu momen-momen yang pas gitu. Mudah-mudahan dengan demikian lebih bagus. Wal majnun hatta yufiq, dan orang gila yang belum waras. Ini semuanya semakna dengan apa yang dikatakan dalam contoh yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa orang yang anak-anak tidak disebut ahlu taqwa. Orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah tidak bisa disebut orang yang bertakwa. Makanya perbandingannya antara sesama ahli taqwa. Wa hakadha at-tanzilu fi shaumi was-shalah. Demikian pula turunnya ayat Al-Quran tentang hukum puasa dan salat. Alal baligin al-aqilin, yang wajib atas orang-orang yang balig dan sudah berakal. Duna man lam yablug wa man duna man lam yablug, tidak termasuk orang yang belum balig. Wa man balaga, dan termasuk pula orang yang walaupun sudah balig, mimman ghuliba ala aqlih, tapi tidak sempurna akalnya. Tidak sempurna akalnya seperti orang gila tadi. Wa dunal huyadhi fi ayyami haydihinna, dan tidak pula termasuk yang diwajibkan puasa dan salat kaum wanita yang haid di masa-masa haidnya atau di masa nifasnya. Wallahu ta'ala alam. Ini salah satu dari cara Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan atau menjelaskan ayat-ayatnya dalam Al-Quranul Karim, yang orang Arab sebenarnya yang masih asli bahasa Arabnya dulu, mereka ini langsung paham ini. Mereka langsung paham dengan bahasa itu. Tetapi setelah rusaknya bahasa, maka Imam Asy-Syafi'i perlu mengingatkan ini. Dan bibit-bibitnya sudah ada. Bibit-bibit ilmu-ilmu yang diambil dari luar Islam itu di masa Imam Syafi'i sudah ada. Baik yang lahir secara lokal dari pemikiran lokal atau kearifan lokal, ataupun yang datang dari dunia internasional, dari thakafah dan wawasan keilmuan di luar Islam di negara lain. Makanya sebenarnya kaum muslimin muslimat, kalau kita nak istiqamah itu memang dalam agama ini, tidak boleh mengadopsi ajaran agama lain dalam agama kita. Dalam agama ya, kalau dalam kehidupan dunia memang tidak ada batasan selama tidak menyerupai amaliyah agama-agama lain atau ciri khas agama lain. Tapi kalau masalah dunia, antum terbuka, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena memang cara berpikir sangat berpengaruh dalam cara memahami. Metodologi ilmiah berpengaruh pada natijah yang dihasilkan dari ilmu yang dipahami. Oleh sebab itu, pahamilah Islam sesuai dengan bahasanya. Orang Islam, sesuailah Islam sesuai dengan metode dan manhajnya ulama Islam. Jangan dicampurkan antara metode ulama Islam dengan ulama di luar atau pemikir di luar Islam. Cuman sayang seperti yang kita katakan tadi, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka menganggap itu suatu perkembangan pemikiran dalam Islam, ternyata itu adalah membuat mundurnya pemikiran Islam. Tadi kita katakan orang tersesat tak pernah menyadari dia tersesat. Orang yang keliru tak paham dia keliru. Orang yang tak paham kadang-kadang gagal. Ia gagal paham. Kalau dia tahu dia salah paham, pasti dia akan perbaiki pemahamannya. Kalau dia tahu dia tersesat, dia akan bertanya. Cuman memang baru kita sesat bila tidak berilmu. Ya Pak Edi, bila tak berilmu tak bisa nunjukin orang, sah? Kita pun bisa tersesat gara-gara ini. Maka yang tidak berilmu memang harus ekstra hati-hati dan selektif. Harus selektivitasnya tinggi dalam mencari ilmu. Yaitu tidak mengambil kecuali dari orang-orang yang terkenal istiqamahnya. Tapi kalau bagi orang yang sudah diberikan ilmu untuk mengkomparasikan supaya bisa menunjukkan di mana titik kelemahan dan kesalahan, ya ibarat bersilat Pak ya, jangan pelajari jurus aliran lain dulu sebelum matang di jurusan kita. Tapi kalau suhu-suhunya kan boleh aja kan, dia nak mempelajari kelemahan. Tapi kalau anak-anak nanti kacau jurusnya. Sebagaimana juga yang belum berilmu untuk menahan nafsu, jangan seperti orang berilmu. Amalkanlah yang kita yakini, tapi jangan segera ikut pula mengadili seperti orang yang berilmu. Ini penting ini. Karena kita tidak kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak dituntut untuk amalan orang lain. Tapi kalau kita berilmu, mau kewajiban kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang belum punya ilmu yang mumpuni, maka tidak ikut-ikut untuk menilai amalan orang lain kecuali melalui para ulama. Tanyakan, Ustaz, saya yang saya ketahui begini, tapi saya lihat pula di sana begitu pula. Gimana? Jangan langsung, itu masjid hati-hati. Tidak sama amaliyahnya sama kita. Tidak mesti seperti itu. Kau muslimat dirahmati Allah. Kalau tidak nanti banyak jari yang patah nanti. Seperti kisah di Masjidil Haram itu, orang Pakistan atau Afghanistan melihat, dia kan Hanafi, pantang bergerak dalam sholat. Geser dikit aja tidak boleh. Makanya mereka kalau sudah tidak lurus sapnya dalam sholat, ketika berdiri itu tidak diharap dia akan meluruskan. Pantang itu bagi mereka. Itu pula keyakinan mazhab Hanafinya. Nah, kalau Hambali kan tidak banyak geraknya kan. Kalau tidak lurus maju mundur dia kan. Kadang narik orang pula kadang. Dalam mazhab Hambali tidak masalah. Tapi mazhab Hanafi hati-hati. Nanti untung dia tidak boleh bergerak. Kalau tidak disikutnya kita. Kalau sempat kita rapatkan sampai disikut, untung tidak boleh bergerak kan? Kalau sempat bergerak kan itu. Tapi dari lupa dia, ketika dia lihat begini terganggu dia, lupa tidak boleh bergerak, dia ambil dipatahin. Itu kenapa? Karena dia hanya tahu tidak boleh sedikit pun bergerak. Dia tidak tahu bahwa ada gerakan yang dibolehkan dalam salat bila berkaitan dengan kepentingan salat. Misalnya saf kita. Lalu ada yang batal wudunya, boleh bergerak? Ya wajib. Wajib dia tinggalkan sab. Nah sekarang terputus, boleh disambung? Di mazhab Hanafi jangan cepat-cepat. Maksudnya orang-orang yang awamnya ya. Kalau ulamanya enggak, ulamanya paham mereka. Cuman orang awamnya kadang seperti itu. Jangan coba-coba bergerak, Batal salat. Maka itu harus dipahami seperti itu ya. Ada pula nanti ada yang salat tak bersedekap, ya tak? Datang jemaah lagi, Ustaz, banyak syiar rupanya di situ. Rupanya orang mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Walaupun pendapat itu marjuh dalam mazhab Maliki, banyak diamalkan oleh pengikut mazhab Imam Malik. Sebagaimana juga dalam mazhab Syafi'i, berapa banyak pendapat yang marjuh, yang lemah, tapi diamalkan oleh pengikut mazhab Syafi'i. Dan itu kalau ditegur, auzubillah, bisa dipersekusi kita gara-gara itu. Oleh itu perlu untuk menahan diri, tidak segera mengadili orang lain. Ya, harus melalui para ulama. Oleh sebab itu, tetapi untuk kita, selektivitas harus tinggi. Tidak sembarang mendengarkan, tidak sembarang belajar. Kalau memang sudah dikenal, misalnya tidak istiqamah dan konsisten dalam menegakkan sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan kita masih diberi waktu lagi untuk berjumpa kembali, semenambah ketaatan diri. Dan semoga apa yang kita sampaikan, kalau yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT, dan yang salah dan keliru kelemahan saya, semoga Allah mengampuni, dan bapak dan ibu, saudara dan saudari dapat memaklumi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.